Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah?" Ya Rasul, amal apa yang paling disukai Allah? Ternyata salah satu jawabannya Nabi bilang, amal yang paling disukai Allah itu sururun tudkhiluhu fi qulubil mu'minin, membahagiakan hati orang yang beriman. Itu amal yang paling disukai Allah. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang lagi galau, yang begitu kita posting sesuatu yang lucu, yang humor, sehingga buat dia jadi fresh lagi, jadi segar lagi, jadi bahagia, itu sedekah, itu sedekah buat kita, membahagiakan hati orang lain. Dan jadilah mukmin yang banyak manfaatnya. Salah satu manfaat bisa membuat orang lain segar, bahagia. Dan jangan remehkan masalah itu dalam kehidupan kita. Karena mukmin itu tidak selalu wajahnya kerung aja. Mukmin itu wajahnya cemberut, serius, kaku, enggak selalu kayak gitu. Ada kalanya dia memang wajahnya berseri-seri, wajahnya itu bisa bikin orang lain happy, dan itu adalah ciri khas mukmin. Sehingga ketika orang ketemu Rasulullah itu orang senang gitu. Jadi semangat lagi dengan hanya melihat wajah Rasulullah SAW. Posting di Instagram gitu misalnya. Jangan posting kayak orang lagi mau foto KTP atau paspor gitu ya. Mas, matanya lebih besar lagi. Mas, kacamatanya buka aja. Akhirnya melotot gitu. Bukan gitu-gitu amat. Tidak seserius itu kehidupan seorang mukmin. Tetapi dalam urusan yang prinsip hubungannya dengan Allah, dia akan serius. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.